Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan pada قواعد الصرف terakhir tentang اسم معرفة pembagian isim berdasarkan ta'yin tertentu ataukah tidak tertentu terbagi menjadi isim nakirah dan isim ma'rifah. Untuk yang ma'rifah ada 7 macam yang disebutkan di sini. Jenis-jenis isim ma'rifah ada 7 macam ini. Kemarin sudah disampaikan 2 yang pertama yaitu wamir, kemudian yang kedua adalah alam. Kemudian yang berikutnya melanjutkan pembahasan isim ma'rifah ini pada jenis yang berikutnya, yang ketiga asal itu, yakni ismul isyarati, isim isyarah. Jenis isim ma'rifah yang berikutnya adalah isim isyarah. Halaman 14 dari kitab Mulakhas bagian yang tengah disebutkan di sini ism isyarah, ismul isyarati ismun ma'rifatun yadullu ala muayyanin bil isyarati ilaihi. Ism isyarah adalah ism ma'rifah yang menunjukkan pada muayyan, pada sesuatu yang tertentu. Bil isyarati ilaihi, dengan cara mengisyaratkan padanya, mengisyaratkan, menunjuk pada sesuatu yang tertentu tadi. Dan isyarah di sini dengan isyarah yang hissi, dengan isyarah yang indrawi, yang bisa ditangkap atau diraba dengan panca indera, dengan tangan atau dengan jari atau yang semisalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan isim isyarah. Isim ma'rifah yang menunjukkan pada muayyan, pada sesuatu yang tertentu dengan cara isyarat atau menunjuk pada sesuatu tadi. Mithlu, contoh yang termasuk isim isyarah, hadza, hadzihi, haula'i, zalika, tilka, ulaika, kemudian hunaka, di sana, hunalika, juga di sana, lebih jauh lagi, ila akhiri, dan yang lainnya yang semisal dengan ini. Ya, ini termasuk isim isyarah. Nah, isim isyarah ini termasuk isim yang ma'rifah. Wa qad sabaqa syarhu ismil isyarati 'inda dirasatil ismil mabniyyi fil juz'il awwali minal kitabi. Nah, di sini tentang isim isyarah dalam kitab ini dijelaskan, sungguh telah lewat, telah terdahulu syarah penjelasan tentang isim isyarah ini pada pelajaran isim yang mabni, pada dirasah atau pelajaran isim mabni pada bagian yang pertama dari kitab ini. Jadi pada bagian yang pertama atau bagian nahwu dari kitab ini sudah dipelajari tentang isim isyarah ini, yakni pada pembahasan tentang isim mabni. Ya, karena kenapa? Karena isim isyarah itu juga termasuk isim yang mabni. Nah, nanti bisa dirujuk, dimurojaah kembali pada pembahasan tersebut. Baik. Yang jelas di sini isim isyarah ini termasuk ma'rifah tertentu. Ini. Berikutnya jenis isim ma'rifah Ar-rabi'u, yang keempat. Al-ismul mausulu, isem mausul. Isem mausul. Pengertiannya, yakni ismun ma'rifatun yadullu ala mu'ayyanin biwasiyapati jumlatin ba'dahu tusamma silatal mausuli. Isem ma'rifah, isem mausul adalah isem ma'rifah yang menunjukkan pada mu'ayyan, pada sesuatu yang tertentu, bi wasilati jumlatin ba'dahu, dengan perantaraan kalimat yang disebutkan sesudahnya. Jadi menunjuk pada mu'ayyan, pada sesuatu yang tertentu tersebut, dengan cara menyebutkan satu kalimat sesudah isim mausul tersebut. Ya. Yang mana jumlah atau kalimat tersebut dinamakan dengan silatul mausul. Ya. Ini kalimat yang terletak sesudah isim mausul yang menjelaskan tentang isim mausul tersebut, ini dinamakan dengan silatul mausul. Jadi ini pengertian dari isim mausul, isim ma'rifah yang menunjukkan pada mu'ayyan dengan perantaraan kalimat yang disebutkan sesudahnya yang disebut dengan silatul mausul. Mithlu, contoh, alladhi, alladhi, alladhina, ma, ma yang bermakna mausul, kemudian man, ini juga man yang bermakna mausul, yang termasuk isim mausul, ila akhirih, dan yang lainnya. Ini contoh-contoh untuk isim mausul. Dan ini isim mausul, waqad sabaqa syarhul ismil mausuli inda dirasatil ismil mabaniyi fil juz'il awwali. Dan sungguh telah lewat pembahasan, penjelasan tentang isim mausul ini pada pelajaran isim yang mabni pada bagian yang pertama dari kitab ini. Pada bagian nahwu ini juga sudah dijelaskan tentang isim mausul sebagaimana tadi juga pada pembahasan isim mabni. Karena isim mausul ini juga termasuk isim yang mabni. Ya, ini. Jadi kalau dilihat dari sisi nahwu, ya, isim isyarah, isim mausul, ini keduanya termasuk isim-isim yang mabni. Adapun dilihat dari sisi saraf, ya, dari sisi pembahasan saraf di sini, maka isim isyarah, isim mausul, ini termasuk ma'rifah. Jadi dilihat dari sisi yang berbeda, ya, ini. Sehingga di bagian nahwu dibahas dan di bagian saraf ini juga dibahas. Ini jenis isim ma'rifah. Yang ketiga isim isyarah, kemudian yang keempat isim mausul. Kemudian yang berikutnya, al-khamisu, yang kelima, jenis isim ma'rifah yang kelima, al-mu'arrafu bi al atau alif lam bil alifi wal lami. Jadi mu'arraf yang dijadikan ma'rifah dengan alif lam. Jadi isim yang menjadi ma'rifah dengan adanya alif lam, dengan didahului oleh alif lam atau al. Ya. Ini makna dari al-mu'arrafu bi al. Pengertiannya, huwa kullu ismin, ya, nakiratin dakhalat alaihi al au al-alifu wal lamu fasara ma'rifatan. Jadi makna, maksud dari al-mu'arraf bi al adalah setiap isim nakirah yang didahului atau yang dimasuki oleh al, oleh alif lam, fasara ma'rifatan, sehingga isim tersebut menjadi ma'rifah. Jadi asalnya nakirah, kemudian dimasuki oleh alif lam, berubah menjadi ma'rifah. Jadi alif lam tersebut mengubah, ya, adanya alif lam ini mengubah keadaan isim yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah. Mislu, contoh, ar-rajulu, asalnya rajulun itu nakirah, kemudian dimasuki alif lam menjadi ar-rajulu, ini menjadi ma'rifah. Al-hadiqatu, ini ma'rifah dengan alif lam, asalnya hadiqatun, ya, tanpa alif lam maka dia nakirah. As-saifu, ini ma'rifah. asalnya saifun, itu nakirah. Al-qalamu, ini ma'rifah, asalnya qalamun, ya, ini nakirah. Jadi ini jenis isim ma'rifah. Yang kelima adalah al-mu'arraf bi-al. Kemudian ada beberapa pembahasan tambahan di sini tentang ini. Al-hamzatu yang pertama, idza dakhalat al atau al-alifu wal-lamu, jika alif lam atau al itu masuk ala lismil munawwani, idza dakhalat al ala lismil munawwani hudhifa tanwinuhu, jika al atau alif lam itu masuk pada isim yang ditanwin, alismul munawwan, isim yang ditanwin, hudhifa tanwinhu, maka tanwinnya dihilangkan. Tanwin itu dihilangkan ketika dimasuki alif lam. Yang dimaksud tanwin apa? Tanwin adalah bunyi nun sukun pada akhir isim. Tanwin adalah bunyi nun sukun ya, pada akhir isim. Nah, ketika isim itu dimasuki alif lam, maka tanwinnya menjadi hilang. Berarti apa? Menjadi tidak ada bunyi nun sukunnya. Ya, tidak ada bunyi nun sukun pada akhir isim yang sudah dimasuki oleh alif lam. Ini pengertian tanwin dan hilangnya tanwin. Misal contoh, jaa rajulun, pada kata rajulun, nakirah dengan tanwin, diakhiri dengan tanwin, kemudian dimasuk alif lam menjadi jaa rajulu, ar-rajulu, menjadi hilang tanwinnya, menjadi tidak ada bunyi nun sukun di situ. Ya, ketika ada alif lam ar-rajulu, asalnya rajulun ada bunyi nun sukun, menjadi ar-rajulu, tidak ada bunyi nun sukun, dihilangkan. Ini contoh berikutnya, akhadtu kitaban, ada tanwin kitaban, kemudian dimasukkan alif lam menjadi akhadtul kitaba, al-kitaba, tanwinnya hilang, tidak ada bunyi nun sukunnya. Contoh yang berikutnya, sirtu fi hadiqatin, hadiqatin diakhir dengan tanwin, ada bunyi nun sukun, hadiqatin, kemudian dimasuki alif lam menjadi sirtu fil hadiqati, tidak ada bunyi nun sukun atau tidak ada tanwin, menjadi hilang tanwin tersebut ketika dimasuki alif lam. Ini jadi dari sisi lafal, alif lam itu menghilangkan tanwin pada isim tersebut. Adapun tadi dari sisi makna, menjadikan isim itu menjadi ma'rifah. Ini alif lam atau al. Kemudian yang berikutnya, al-ba'u, ba atau yang b. Tanqasimul huruful arabiyyatu bin nazari ila nutqi lami alif lam ila nutqi lami al hina dukhuliha alaiha ila qismaini. Nah, perhatikan di sini tentang alif lam tadi, huruf-huruf Arabiyah atau huruf-huruf Hijaiyah ini dilihat, ditinjau pada pengucapan lam pada alif lam. Jika dilihat, ditinjau pada pengucapan huruf lam pada alif lam tersebut, ketika alif lam ini masuk pada huruf-huruf hijaiyah tadi, ketika alif lam ini masuk atau bertemu dengan huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf hijaiyah, maka huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua bagian. Tangkosimu ila kismaini, terbagi menjadi dua bagian, menjadi dua macam. Yang pertama, hurufun qamariyatun, huruf-huruf qamariyah. ya. Apa huruf-huruf qamariyah? Wahiyya allati yadharu fiha nutqul lami. Ya, huruf-huruf qamariyah adalah huruf-huruf yang pengucapan huruf lam pada alif lam itu nampak padanya ketika bertemu dengan huruf-huruf qamariyah tersebut. Ya, jadi alif lam dia masuk pada isim, tentunya dia akan bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Lamnya akan bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang menjadi awal pada isim tersebut. Huruf awal, huruf pertama dari isim-isim tersebut. Nah, lam ini nanti ya, itu akan ya, akan bertemu dengan huruf awal dari isim-isim tersebut. Nah, kemudian huruf yang ada di awal dari isim-isim ini terbagi menjadi dua macam ketika ada alif lam yang memasukinya, yang bertemu dengannya. Yang pertama adalah huruf-huruf qamariyah. Nah, yang dimaksud dengan huruf qamariyah adalah huruf-huruf yang mana huruf lam pada alif lam itu tetap diucapkan dengan jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf qamariyah ini. Jadi tetap diucapkan al, lamnya jelas, al ini, ketika bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah ini. Wa adaduha 14 harfan. Jumlahnya huruf-huruf qamariyah ada 14 huruf. Wa hiya ya'ni al-hamzatu hamzah, al-ba'u ba, al-jimu jim, al-ha'u ha, al-kha'u kha, al-'ainu 'ain, al-ghainu ghain, al-fa'u fa, al-qafu qaf, al-kafu kaf, al-mimu mim, al-ha'u ha, al-wawu wawu, al-ya'u ya. Ini huruf-huruf ini: hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, dan ya. Ya, ada 14, ini termasuk huruf-huruf qamariyah. Ya, bagaimana cara mengucapkannya? Ya, di sini dijelaskan dan dicontohkan nanti. Wa inda dukhuli alif lam, al alifu wal lamu atau al, ala kulli ismin yubda'u biharfin qamariyin. Ya, dan ketika alif lam itu masuk pada setiap isim yang diawali oleh huruf qamariyah tersebut, yang diawali oleh salah satu dari huruf qamariyah tersebut, maka tuntaqu al-lamu sakinatan. Lamnya, lam pada alif lam, ya, lam pada alif lam ini diucapkan dengan sukun. Ya, tuntaqu al-lamu sakinatan. Huruf lamnya pada alif lam itu diucapkan dengan sukun. Al, ya, demikian ya. Ketika alif lam ini masuk pada isim yang diawali oleh huruf qamariyah tersebut, maka lam pada alif lam ini diucapkan dengan sukun. Al. Ya, lamnya sukun ya. Al. Demikian. Wa yunthaqul harful awwalu minal ismi kama huwa. Dan kemudian huruf pertama dari isim itu diucapkan sebagaimana adanya. Ya, seperti huruf itu sendiri. Mislu, contoh, al-arbu, lamnya sukun. Kemudian sesudahnya atau huruf pertama dari isim adalah hamzah, ya diucapkan sebagaimana dia, hamzah, al-arbu. Contoh berikutnya dan seterusnya, al-bi'ru, dengan ba, al-bi'ru, al-jamalu, al-hajibu, al-khadi'atu, al-asa, al-ghurfatu, al-fata, al-qasru, al-kurrasatu, al-madinatu, al-hijratu, al-waladu, al-yasaru. Jadi seperti ini. Huruf lam ya, pada alif lam diucapkan dengan sukun. dan kemudian huruf awal dari isim diucapkan sebagaimana huruf tersebut. Ya, hamzah, ba, jim, dan seterusnya. Ini huruf-huruf tersebut yang ada di awal isim tadi ya, ini disebut dengan huruf qamariyah. Ini, jadi lamnya jelas dengan sukun, kemudian hurufnya diucapkan dengan pengucapan huruf itu sendiri. Ya, masing-masing huruf tersebut. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang berikutnya jenis yang kedua dari huruf-huruf Arabiyah atau huruf-huruf Hijaiyah tadi, yakni hurufun syamsiyatun, huruf-huruf syamsiyah. Ya, huruf-huruf syamsiyah. Yakni hiya allati la yadhharu fiha nutqul lami. Yakni huruf-huruf yang tidak tampak pengucapan lam padanya. Pengucapan huruf lam itu tidak tampak pada huruf-huruf syamsiyah ini. Ketika lam atau ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah tersebut, maka lam pada alif lam tidak tampak pengucapannya. Ya. Dalam pengucapan ya, ini tidak tampak. Ya, ingat di sini pada nutqul lam, pengucapan lam. Ya, ini. Wa adaduha 14 harfan. Jumlahnya ada 14 huruf. Jadi sama ya, yang huruf qamariyah ada 14, yang huruf syamsiyah juga 14. Untuk yang huruf syamsiyah jumlahnya ada 14, wa hiya yakni at-ta'u, ta, huruf ta, as-sa'u, sa, ad-dalu, dal, az-zalu, zal, ar-ra'u, ra, az-zayu, zay, as-sinu, sin, as-shinu, shin, as-sadu, sad, al-dadu, wad, al-ta'u, wa, az-za'u, za, al-lamu, lam, An-nunu, nun. Ini huruf-huruf syamsiyah, ada 14 ini. Ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, za, wad, wa, za, lam, dan nun. Ini. Kemudian bagaimana cara mengucapkannya di sini? Wa inda dukhuli al au wa inda dukhuli al alifi wal lami ala kulli ismin yabda'u bi harfin syamsiyyin la tunṭaqu al lamu itlaqan wa yushaddadu al harful awwalu minal ismi. Dan ketika alif lam ini masuk pada tiap-tiap isim, pada setiap isim yang diawali dengan huruf syamsiyah, maka lam pada alif lam itu tidak diucapkan secara mutlak. Ya, jadi benar-benar tidak diucapkan sama sekali. La tumtaku, tidak diucapkan. Ya, jadi lamnya hilang dalam pengucapannya. Dalam pengucapannya tidak diucapkan. Perhatikan ya, dalam pengucapan, ya, bukan dalam penulisan. Kalau penulisan nanti bisa dilihat, lamnya tetap ditulis. Alif lam tetap ditulis, tetapi pengucapannya itu tidak ada lam tersebut, ya. Ini perhatikan. Kemudian apa? Wa yushaddadul harful awwalu minal ismi, dan huruf pertama dari isim itu ditasydid. Ya, huruf pertama dari isim yang diawali huruf-huruf syamsiyah itu ditasydid. Ya, jadi maknanya apa? Lam pada alif lam itu dimasukkan pada huruf pertama dari isim yang merupakan huruf-huruf syamsiyah tadi. Jadi lam itu masuk pada huruf-huruf syamsiyah. Lamnya tidak diucapkan, tapi dia masuk pada huruf syamsiyah tersebut, sehingga huruf syamsiyah itu menjadi tasydid. Ya. Mislu, contoh seperti ini. At-tilmizu. Ya, alif lam bertemu dengan ta, huruf awal pada isim ini termasuk huruf syamsiyah. Ta, huruf syamsiyah. Maka apa? Lamnya pada alif lam tidak diucapkan. Tertulis tetap, tertulis alif lam sebagaimana penulisannya ya, alif lam. Kemudian pengucapannya itu yang tidak ada. Jadi tidak diucapkan al dengan lam sukun, tidak sebagaimana yang komariah, tidak seperti itu. Tapi apa? Dia dimasukkan pada huruf sesudahnya, yaitu pada huruf syamsiyah yang ada di awal isim tersebut, sehingga menjadi ad. Ya, ad tilmidu. Lamnya masuk ke huruf ta, sehingga taknya menjadi tasydid karena dimasuki lam tadi. Ad tilmidu. Ya, isim asalnya tilmizun. Ya, ketika belum ada alif lam ya, tilmizun. Kemudian dimasuki alif lam, lamnya tidak diucapkan, dia masuk ke huruf sesudahnya menjadi at-tilmidhu. Nah, jadi seperti ini. Ini pada huruf-huruf syamsiyah. Contoh yang lain melanjutkan tadi, at-tilmidhu, at-salju, ad-dawahatu, az-zi'bu, az-zujajatu, as-sahmu, as-syamsu, as-sahra'u, al-dhababu, al-tahunatu, al-zillu, al-lisanu, an-nafidhatu. Ini, jadi lamnya tidak diucapkan, kemudian dia masuk pada huruf syamsiyah yang sesudahnya. Ini, jadi ini pembagian huruf Arabiyah atau huruf Hijaiyah menjadi dua macam ini, huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah. Ya, ini terkait dengan apa? Dengan masuknya alif lam pada huruf-huruf tersebut, bertemunya alif lam dengan huruf-huruf tersebut yang berada di awal isim. Baik. Berikutnya, malhuzatun. Ada satu catatan. Ya, di sini satu catatan penting di sini sebagai tambahan, bi munasibat ya, bi munasibatil kalami anil hurufil qamariyyati wal hurufis syamsiyyati, ya, sesuai dengan pembahasan pembicaraan tentang huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah tersebut, ya, tajdurul isyaratu, ya, tajadarul isyaratu ila sanatil qamariyyati was sanatil syamsiyyati. Maka sesuai apa penunjukan, ya, terjadi kesesuaian, kecocokan dengan isyarah, dengan penunjukan pada tahun, ya, as-sanatil qamariyah, tahun qamariyah, was sanatil syamsiyah, dan pada tahun syamsiyah. Jadi dari pembagian huruf menjadi huruf qamariyah dan huruf syamsiyah, kemudian di sana disesuaikan atau disamakan dengan pembagian atau jenis pada hitungan atau nama tahun, penanggalan pada tahun, sehingga di sana ada tahun qamariyah, ya, as-sanah qamariyah, dan tahun syamsiyah, as-sanah syamsiyah. Ini wassanadul qamariyatu hiya tamamu isnatai ashrata dauratan lil qamari hawlal ardi. Sanah qamariyah, tahun qamariyah adalah tamam. Apa? Tamam. Ya, sempurnanya. Jadi sempurnanya 12 putaran bulan mengelilingi bumi. Ya, jadi tamamu isnatai ashrata dauratan lil qamari haulal ardi. Jadi sempurnanya 12 putaran bulan mengelilingi bumi. Ini disebut dengan tahun qamariyah. Ya, as-sanah qamariyah. Karena berdasarkan qamar, berdasarkan perputaran bulan tadi mengelilingi bumi. Ya. Jadi penamaan sesuai dengan penyandaran tersebut, didasarkan pada qamar, maka dinamakan dengan as-sanatul qamariyah, tahun qamariyah. Wa hiya asasu taqwimil hijri, dan ini tahun qamariyah sebagai asas, sebagai dasar, ya, sebagai patokan dari penanggalan hijriyah, kalender hijriyah. Takwim, ya, penanggalan atau kalender Hijriah. Ini berdasarkan pada tadi perputaran bulan mengelilingi bumi. Sanah Qamariyah. Ammas sanatus syamsiyah itu, adapun sanah syamsiyah, tahun syamsiyah, fahiyya miqdaru qat'i syamsi al-ifnai asyara. Ya, kalau sanah syamsiyah atau tahun syamsiyah, ini adalah hitungan matahari melintasi 12 gugusan bintang. Ya. Jadi ini hitungan berdasarkan matahari yang dikelilingi, yang diitari oleh 12 bintang atau gugusan bintang, al-buruj, ya, gugusan bintang. Ini tahun syamsiyah, berdasarkan tadi syams, matahari, dengan tadi gugusan bintang yang mengitarinya. Wahiyya asasut taqwimil miladi. Dan ini sanah syamsiyah ini menjadi asas, menjadi patokan dari penanggalan dari kalender miladiyah, Masehi atau miladi. Ini. Jadi masing-masing dari takwim, penanggalan atau kalender itu mempunyai asasnya, mempunyai dasarnya. Kalau yang Hijriyah tadi berdasarkan Qamar, ya, perputaran Qamar mengelilingi bumi, sehingga disebut sanah Qamariyah. Adapun yang miladiyah atau Masehi, ini berdasarkan dari matahari yang dikelilingi oleh 12 gugusan bintang tadi. Ini. Kemudian disebutkan di sini masing-masing dari sanah Qamariyah dan juga sanah Syamsiyah tadi, wasyuhur taqwimil hijriyyi, dan bulan-bulan, ya, asyuhur jama' dari syahrun, bulan. Bulan yang dimaksud hitungan hari, 30 hari. Jadi bulan-bulan pada penanggalan pada kalender Hijriyah, ai asyuhurul qamariyatu, atau juga disebut dengan asyuhurul qamariyatu, bulan-bulan qamariyah, hiya, yakni, ini bulan-bulan yang ada dalam kalender Hijriyah, atau bulan-bulan qamariyah, diurutkan dari bulan yang pertama, ya, al-muharramu muharram, yang pertama, kemudian safarun, yang kedua safar. Ya, jadi bulan yang pertama al-muharram, kemudian kedua safar safar, kemudian yang berikutnya ketiga rabi'un al-awwalu, rabi'unil awwalu, rabi' awal. Yang keempat rabi'unil akhiru, rabi' akhir. Yang kelima jumadal ula. Yang keenam jumadal akhiratu, jumadal akhirah. Yang ketujuh rajabun, rajab. Yang kedelapan sya'banu, sya'ban. Yang kesembilan ramadhanu, ramadhan. Yang kesepuluh syawalun, syawal. Yang kesebelas zulqa'dati, zulqa'dah. Kemudian yang ke-12, yang terakhir Zulhijjati Zulhijjah. Ini nama-nama bulan Qamariyah atau bulan-bulan dalam penanggalan Hijriyah. Ya. Al-Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Akhir, Jumada Ula, Jumada Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Wa syuhurut taqwimil miladi, dan kemudian bulan-bulan pada taqwim, pada penanggalan pada kalender miladi, miladiyah atau Masehi, ai asyuhur syamsiyah, yakni bulan-bulan syamsiyah menurut perhitungan matahari tadi, hiya, yakni, ini juga diurutkan dari awal, yanayiru, yanayir atau Januari. Jadi Januari ini Arabnya, ya, Yanayir, atau nama lain dari Yanayir dalam bahasa Arab, dalam masyarakat Arab, ya, disebut juga dengan Kanun Tsani, Kanun Tsani, kanun yang kedua. Ini yanayir, kanun sani. Ya. Kemudian bulan yang kedua dari Syamsiyah tersebut, Februar, Februari. Atau nama lainnya Syababun, Syabab. Yang berikutnya yang ketiga, Marisu, Maret. Atau Azaru, Azar. Yang keempat, Abrilu, April. Ya, Abrilu, April. Atau nama lainnya adalah Nisan. Ya, Nisanu, Nisan. Yang kelima, Mayu atau Mei. Nama lainnya Ayyarun, Ayyar. Yang keenam, Yuniu, Juni. Nama lainnya Haziranu, Haziran. Yang ketujuh, Yuliu, Juli. Nama lainnya Tamuzun, Tamuz. Yang kedelapan, Agustus. Nama lainnya Abun, Ab. Yang kesembilan, Septembiru, September. Nama lainnya adalah Ailun, Ailul. Yang kesepuluh, Oktoburu, Oktober. Nama lainnya adalah Tishrinun al-Awwalu, Tishrin awal. Yang kesebelas, Novimbiru, November. Nama lainnya Tishrinus Sani, Tishrin yang kedua. Kemudian yang ke-12, Disambiru, Desember. Nama lainnya adalah Kanunun al-Awwalu, Kanun awal. Ini bulan-bulan pada Syamsiyah atau penanggalan Miladiyah atau Masehi. Yanayir, Februar, Maret, April, Mayu, Yuniu, Yuliu, Agustus, September, Oktober, Oktober, November, November, Desember. Dalam bahasa Arab ya. Atau nama lainnya Kanun Sani, Syabab, Azar, Nisan, Ayyar, Haziran, Tamuz, Ab, Ailul, Tishrin Awal, Tishrin Sani, dan Kanun Awal. Ini sebagai tambahan terkait dengan huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah. Kemudian kembali ke jenis-jenis isim ma'rifah yang berikutnya. Tadi jenis isim ma'rifah yang kelima ya, al-mu'arraf bi al-alifi wal lami atau al ma'rifah dengan adanya alif lam. Kemudian berikutnya jenis ma'rifah. As-sadisu yang keenam, al-mudhafu ila ma'rifatin. Mudhaf pada ma'rifah, isim yang diidhafahkan pada isim ma'rifah. Ya, jadi idhafah kepada ma'rifah menjadikan mudhaf itu ikut menjadi ma'rifah. Ini pengertiannya, al-mudhafu ila ma'rifatin ismun nakiratun iktasabat ta'rifa min idhafatihi ila ismin ma'rifatin. Yani isim nakirah yang berubah menjadi ma'rifah, iktasabat ta'rifa, yang memperoleh ma'rifah atau berubah menjadi ma'rifah dengan atau dari idhafah dia pada isim ma'rifah, dengan dia mengidhafahkan pada isim ma'rifah, ya, mudhaf pada isim ma'rifah, maka isim nakirah tadi menjadi ma'rifah. Jadi asalnya isim nakirah ya, kemudian diidhafahkan pada isim ma'rifah, maka yang nakirah tadi berubah menjadi ma'rifah. Ini jenis isim ma'rifah yang keenam seperti ini. Mislu contoh, kitabut tarikhi, kitab tarikh, kitab sejarah. Dijelaskan di sini kitabu. Kitabu ya, tidak tanwin. Kitabu, ismun nakiratun. Ini adalah isim nakirah. Asalnya ya, isim nakirah. Kemudian iktasabat ta'rifah. Berubah menjadi ma'rifah, memperoleh atau menjadi dia ma'rifah. Bi'idhafatihi ila tarikhi. Dengan idhafah, dengan dia idhafah kepada kata at-tarikh. At-tarikh ini ma'rifah. Kenapa at-tarikh ma'rifah? Karena at-tarikh berawalan alif lam, sehingga at-tarikh ini ma'rifah. Nah, tadi kitabu atau asalnya kitabun ini nakirah. diidhofahkan pada at-ta'rif yang ma'rifah, maka kitabun berubah menjadi ma'rifah, menjadi kitabu, ini ma'rifah. Dan demikian, setiap idhofah pada ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Mudhaf tersebut menjadi ma'rifah. وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْكِتَابِ. Ini juga, dan sungguh telah lewat, telah terdahulu pembahasan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih pada bagian yang pertama dari kitab ini, pada bagian nahwu. Nanti insyaAllah bisa dimurojaah di sana. Ya, pada bagian nahwu ini pembahasan lebih rinci tentang hal ini, tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian yang berikutnya, jenis isim ma'rifah yang ketujuh, yang terakhir, as-sabi'u al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Munada yang dimaksudkan ta'yinnya, jadi munada yang ditentukan maksudnya siapa yang dipanggil itu siapa, ini tertentu, ini munada maksud ta'yinuhu. Pengertiannya yang disebutkan di sini, ismun nakiratun iktasabat ta'rifa min qasdihi bin nida'i. Ism nakirah yang menjadi ma'rifah dengan dia menjadi tujuan, menjadi maksud dalam seruan tersebut. Jadi dalam seruan, dalam panggilan, dalam nida, dia menjadi yang dituju, yang dimaksud, yang ditentukan. Sehingga hal ini yang menjadikan ism nakirah itu menjadi ma'rifah. Misalnya, ya rajulu, wahai orang, wahai pak. Ya rajulu, rajulu di sini munada, wahai pak. Atau yang semisalnya secara makna ya. Ya rajulu. Rajul di sini yang dipanggil orang yang tertentu. Bukan sembarang orang, bukan sembarang rajul, tapi rajul yang tertentu. Nah, yang seperti inilah, ini yang dimaksud dengan al-munada al-maqsudu ta'yinuhu, dan ini termasuk ma'rifah. Rajulu dalam munada ini, dalam nida ini, ya rajulu, istu rajulu ma'rifah. Wa qad sabaqa syarhul munada al-maqsudu al-maqsudi ta'yinuhu fil juz'il awwali min al-kitabi. Dan ini juga telah lewat pembahasannya, penjelasan tentang munada maksud ta'yinuhu ini, munada yang dimaksudkan panggilan tersebut, ini pada bagian yang pertama dari kitab ini. Pada bagian nahwu sudah ada pembahasan yang lebih rinci tentang munada ini, insyaallah nanti bisa dirujuk di sana. Baik, jadi ini jenis-jenis ism yang ma'rifah ada 7 macam, ya, sudah disampaikan semuanya ya secara ringkas, tapi insyaallah mencukupi. Ini dulu untuk saat ini. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.